السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat bersama lagi dalam usaha kita untuk memahami kalam Allah. Mudah-mudahan malam ini kita dapat hidayah dan taufik daripada Allah untuk kita memahami dan mengamalkan apa yang kita fahamkan itu. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita sama ada dunia hinggalah ke akhirat. Jadi ayat yang saya bacakan tadi ayat 172 dan ayat 173 yang masih akan saya bincangkan pada malam ini berdasarkan kepada catatan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada rezeki yang baik-baik dan bersyukurlah kamu kepada Allah sekiranya benar-benar kamu hanya kepadanya beribadah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kamu bangkai, darah dan daging babi dan binatang-binatang sembelihan yang bukan kerana Allah, kecuali barang siapa yang terpaksa tanpa melampaui batas, maka tidak dosa ke atasnya makan daging daripada bangkai tersebut, dan sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di tuan-tuan, dalam dua ayat ini nampaknya Imam Ibnu Katsir ini dia menyebutkan agak panjang huraiannya kerana melibatkan kewajipan kita mentaati Allah dalam perkara soal makan dan minum, makan dan minum daripada sumber yang halal dan menjauhi daripada perkara-perkara makan dan minuman yang haram. Kerana perkara ini mustahak kita fikir-fikirkan, memandangkan makanan dan minuman itu adalah perkara utama dalam membesarkan tubuh badan kita. Daripada dulu kanak-kanak, bayi kanak-kanak sampai kita besar macam ni, yang membesarkan kita melalui sumber makan dan minum. Maka kalau sumbernya itu tidak pasti halalnya, ini memberikan mudarat kepada orang yang makan dan minum itu sendiri. Dan kita biasa dengar diancam dengan neraka orang yang makan dan minum tak mempedulikan soal halal dan haram, maka akan menjadi daging, darah, darah daging yang sumbernya daripada haram. Neraka lah yang berhak, yang paling layak. Isu ini ancaman-ancaman daripada Nabi. Jangan kita pandang ringan. Apa yang Nabi sebut itu adalah perkara yang benar. Lebih-lebih lagi kita di akhir-akhir zaman ini, sumber pendapatan, sumber makan minum, kena lebih berhati-hati. Kerana pengusaha-pengusaha makanan dan minuman itu bukan sahaja orang Islam. Ramai di luar sana yang orang bukan Islam buat air, buat makanan untuk orang Islam. Sedap aja orang Islam makan, minum hasil yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala itu. So, kita kena cemburu, kena berhati-hati. So, bila baca ayat ini, Allah panggil kita, wahai orang yang beriman, dan diperintah, kulu, makanlah kamu, min thayyibat, daripada benda-benda, makanan-makanan yang baik, yang sebelum itu disebut lagi halal. Dan diperintah kita bersyukur. Dua perintah, makan yang halal, yang baik, dan bersyukur. Itu sebagai tanda, alamat orang yang syukur kepada Allah, dia akan taat perintah Allah. Bukan saja dalam perkara-perkara ibadat yang khusus, tapi soal makan minum, tuan-tuan. Baik. Ada beberapa penjelasan yang saya ingat ustahak malam ini kita nak bincang sama-sama. Tuan-tuan fahamkan, fikirkan. Kalau ada masalah, boleh tanyalah, boleh bincangkan. Baik. Dalam riwayat yang sahih oleh Imam Muslim, juga ada di dalam Imam Sunan Imam Tirmizi, cerita bagaimana seorang lelaki yang bermusafir jauh, kemudian berdoa, ya Rabbu, ya Rabb, tangannya berdoa, menadah tangan ke langit sambil berdoa, tapi makan minumnya daripada yang haram, pakaiannya haram. Jadi Nabi kata, macam mana doanya nak mustajab? Dan yang lepas pun kita pernah baca tentang apa nama, syarat utama mustajabnya doa itu ialah dengan memperbaiki makanan. Atid mat'amaka, baikilah makan minum kau, saya doamu akan mustajab. Jadi sebab itulah ini mustahak kita fikir-fikirkan, tuan-tuan. Kita berdoa bertahun-tahun, mustajab ke tidak doa kita? Allah pasti insya-Allah perkenankan doa kita selagi kita menuruti, memenuhi syarat-syaratnya. So, salah satu syarat-syarat mustajabnya doa itu ialah makan dan minum daripada sumber yang halal. Jadi tuan-tuan, baik. Ada satu riwayat yang sahih dalam hadis tadi. Tadi Nabi sebutkan tentang Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, dan pemahaman ini perlu juga dibaca bersama dengan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Kerana ada hadis yang menyebutkan ada darah yang halal dimakan. Dalam ayat ini Allah haramkan darah, tapi ada hadis kata darah halal. Darah yang macam mana? Kemudian soal bangkai pula, adakah bangkai itu meliputi semua yang di lautan ataupun di daratan? Ini pun kena ada penjelasan. Al-Quran disebut secara umum, maka hadis pun sebut penjelasan lanjut. Jadi dalam Quran, innama harrama alaikumul maita, Allah mengharamkan kamu bangkai. Maka dalam hadis sebut tentang bangkai binatang-binatang laut. Jadi dalam ayat ini tersebut bangkai binatang laut ke, bangkai binatang darat ke, tak sebut. Ayat ini umum. Jadi dikhususkan oleh hadis. Kalau kita mengaji usul fiqah, itu namanya takhsisul am. Hadis ini dia mengkhususkan yang umum. Contohnya, dalam satu riwayat Nabi sebutkan, dan dalam dalam Sunan Al-Muwatta pun ada disebutkan tentang bangkai-bangkai binatang lautan. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, airnya suci, dan halal bangkainya. Artinya binatang yang berada di air, kalau dia mati, boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Ini maknanya bentuk nas yang mengkhususkan, nas yang umum pada Al-Quran. Kemudian ada juga dalam Quran itu menyebutkan ada pengkhususan. Contoh dalam firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan untuk kamu buruan binatang-binatang laut. Artinya kalau memburu binatang laut mati boleh makan, macam ikan lah, binatang kat laut tu ikan dan yang seumpamanya. Jadi semua binatang di lautan walaupun dia mati begitu saja halal dimakan, kecuali kalau dia mati itu kita tahu sah ikan tu mati terapung kerana beracun, mati kerana diracun ataupun tempatnya itu beracun, maka ikan ini beracun. Jadi kalau dimakan memudaratkan. Jadi kalau tuan-tuan tahu ikan ini beracun, tuan-tuan makan habis, makan racun namanya. Itu seumpama membunuh diri. Walaupun pada asalnya ikan itu halal, tapi kerana ikan itu memudaratkan, jadi kita guna kaedah la darara wa la dirara. Jadi tak boleh kita mewujudkan sesuatu mudarat dan memudaratkan. Jadi apa yang memudaratkan tak boleh. Sehingga kan kalau ikan itu sendiri dia sudah dikenal pasti ikan beracun, macam orang kita cakap ikan buntal itu katanya beracun, jadi tak boleh makan. Tapi ada orang kata ikan buntal kat Sabah boleh makan. gitu kan. Yang pastinya kalau dia tak beracun, tuan-tuan, tak kira namanya ikan apa, apa dulu yang kita jumpa ikan dekat tu, apa tu yang besar tu macam lembu tu. Kenapa? Tak kira asalkan binatang laut, dia boleh dimakan selagi dia tidak mengandungi perkara-perkara mudarat. Itu secara pengkhususan lah, tuan-tuan. Dan mengenai darah, dalam Al-Quran tersebut wadam, Allah haramkan darah juga. Ada riwayat yang disebut daripada Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, Ibnu Majah pun ada, Dharqutni pun ada. Katanya uhilla lana maitatani wadamani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ini bangkai daratan, yang bangkai laut semuanya halal. Ini bangkai darat yang halal, dan dihalalkan untuk kita juga dua jenis darah, yaitu as-samaku wal jarad. Bangkai darat semuanya haram kecuali dua halal, yaitu bangkai belalang. Belalang boleh makan tu, belalang dan ikan, bangkai ikan. Bangkai ikan itu di lautan, maknanya binatang laut, ikan dan yang seumpamanya lah, yang boleh dimakan. Yang keduanya yang darah yang dihalalkan tadi, yang namanya darah dalam ayat Quran, darah itu haram. Tapi ada darah yang dihalalkan, yaitu al-kabid wa tihal, hati dan limpu. Kan? hati tu sebenarnya dia punya material dia asalnya darah. Darah kan, sebab tu dia hitam. Bila katakan situ, itu dia punya himpunan darah. Jadi ikut sunnah Nabi, bagus kita ni makan madu, minum madu. Sebab madu ni makanan yang digemari oleh hati. Nah, jadi bila kita minum madu saja, hati akan ambil darah tu, apa ambil madu. Dan madu ni dia bersifat menetralkan apa-apa toksik dan sebagainya. Jadi sebagai sunnah Nabi itu, salah satunya ialah dia minuman yang paling suka ialah minuman madu. Dan minuman madu ni ada sehingga ke syurga nanti. Sehingga ada sungai namanya Sungai Madu dan Susu. Baik. Itu secara umum lah tuan-tuan. Ada beberapa masalah yang diutarakan. Permasalahan. Persoalan yang diutarakan oleh Imam Ibn Kathir ini. Apa nama? Susu binatang. Susu bangkai. Binatang bangkai. Susu dia. Ada lembu. Kena langgar. Susu. Lembu susu pula tu. Dah mati. Bila mati ada orang perah susu dia. Halal ke haram? Contoh kan? Ini tu. Satu. Kemudian telur. Telur binatang. Bangkai tadi. Telur dia. Ini ada orang langgar ayam betina. Ayam tu pula mengandung. Jadi dalam perut dia banyak telur. Kemudian orang pun keluarkan telur dia. Ayam dah mati, tak disembelih. Ada telur ke dalam, boleh makan lagi tidak telurnya? Betul eh? Jadi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, itu dihukumkan najisun. Najis, tetap najis, artinya tak boleh dimakan. Sebab tuannya mati secara bangkai, bukan mati disembelih. Jadi kalau lembu tu mati disembelih, so maka selepas tu diperah susunya bolehlah. Tapi kalau mati kena langgar, susunya pun haram. Sebagaimana makan dagingnya pun haram, susunya pun haram. Sama juga telurnya tadi. Kecuali kalau ayam tu masih mengelupur kita bersembelih, lepas tu ada telurnya, halal telurnya. Tapi kalau tidak, tak boleh. Kadang-kadang begitu. Sebab dikira bangkai juga apa yang berada pada seluruh anggota binatang itu dikira bangkai. Cuma adalah sebahagian pendapat daripada Imam Malik tu. Imam Malik kata, dia kata suci, tidak najis, artinya boleh dimakan. Tapi sebenarnya bila dikaji, pendapat yang masyhur yang ramai adalah najis. Jadi artinya jumhur ulama mengatakan adalah najis. Baik, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia juga menyentuh tentang perkara ini, yang ada masalah percampuran antara najis, benda yang najis, benda yang tak najis, benda yang suci. Bila dia bercampur, bagaimana kita hukumkan adakah hadis suci atau najis? Ini soalnya ada kaitan perbincangan banyak sikitnya. Kalau bercampur yukhalitul laban minha yasirun, yang bercampur dengan katalah menentu susu. Susu itu susu yang memang bukan susu perah, susu lembu yang mati dari, tidak. Ini memang susu betul, benda cair, kemudian bercampur dengan sedikit najis. Dia kata kalau sedikit yasirun wa yufa'an qalilun najasa. Jadi kalau yang terjatuh ke atasnya itu yang sedikit najis, yang sedikit itu dimaafkan. Kecuali kalau banyak sehingga mengubah warna ke, mengubah rasa ke dan bau, itu dah dikira najis. Tapi kalau terlalu sedikit sampai tak nampak sangat dilihat oleh mata, itu dikira dimaafkan. Kecuali kalau bercampur dengan benda yang banyak. Iza khalatal kasir minal ma'i, itu kalau bercampur dengan benda yang benda cair, tetapi yang cair itu banyak, susu satu baldi katakan, jatuh najis sedikit. Tapi kalau tidak terlalu sangat, boleh kalau sedikit. Ini termasuk juga ada perbahasan dalam fiqah. Tapi kita ambil langkah berhati-hati. Ini pandangan setengah tuan-tuan. Kita makan roti canai. Minta mamak minta roti telur. Roti telur. Telur tu jatuh dekat kandang ayam. Dibasuh tak basuh daripada reban ayam tu? Dia jatuh dekat mana? Dipijak-pijak kan? Bersih ke tempat tu? Pasti dia najis kan? Dibirak ayam dekat situ. Lepas tu dia pun bertelur dekat situ, orang pungut. Pungut terus masuk, masuk apa tu dia punya sangkar dia. Masuk dia punya kotak tu kan? Masuk situ. Mana dia basuh? Sampai kedai mamak dia pun pegang telur tu. Pegang. Dia pun pecahkan dekat dekat tepung. Tangan dia macam mana nampak tu? Tangan dia najis tak? Itu tuan ni. Dia pun pecah masuk kat situ. Lepas tu pun sedap aja udi tepung tu. Tuan pun makan. Ini namanya bercampur. Benda yang suci bercampur dengan benda yang najis. Untuk pandangan ini dimaafkanlah. Tapi nak lebih ihtiyati. Lebih bertanggungjawab, suruh dia basuh. Sebab kadar najis kita tak tahu. Dia main pegang je, dia pun bukan tengok-tengok. Dia pun tak tahu banyak ke sikit. Jadi yang pasti telur tu bila jatuh bergulir-gulir. Bergulir-gulir, tahi apa dilanggar semua kan. Cuma tahi dia. Lepas tu masuk lagi tu pegang. Pegang. Tangan pun basah lah tu. Minyak-minyak. Sebab tu saya kalau nak makan roti telur, tolong basuh. Tak basuh saya tak nak makan. Tanya dulu tuan-tuan. Tanya, basuh tak basuh? Tapi kalau dia masih dekat sarang tu, confirm tak basuh. Tapi kalau kita tengok dia dah dalam dalam apa tu bekas, itu mungkin dibasuh lah. Tapi kena tanya tuan-tuan. Dan bagusnya ditanya sebab ajar dia. Maklum kat dia. Ini soal makan minum. Kita makan benda najis hukumnya haram. Telur tu halal. Roti canai tu halal. Bercampur dengan najis haram. Kan? Itu dia. Jadi kadang-kadang itu kita kena ambil kira juga. Baik, pernah Nabi ditanya. Ini satu persoalan dalam hadis. Nabi ditanya, su'ila Rasulullah SAW anisamani wal jubni wal fara. Nabi tanya tentang minyak sapi. Tentang jubun. Jubun ni jubnah apa nama tu? Keju. Dan juga masalah apa ni, tikus. Tikus. Apa kena dengan tiga perkara ni? Ni masalah gini. Ada seekor tikus jatuh. Jatuh dekat minyak sapi. Minyak tu dia keras kan? Keras. Ataupun itu apa nama, jubnah tu mana tadi saya kata? Itu keju. Dia keras. So bila jatuh dekat situ, si bangkai tikus ni, adakah benda yang minyak sapi dan juga keju tu jadi najis ke tidak? Nabi jawab apa? Nabi dia tak kata najis ke tak najis. Nabi jawab, al-halal ma ahallallahu fi kitabihi. Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Yang haram juga apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Maknanya, kalau tengok dalam Quran, ada tak Allah menyebut tentang kisah tu? Tak ada kan? Tak ada disebut. Jadi soal sekarang Nabi bagi tahu kaedahnya, wa ma sakata anhu fa huwa mimma ufiya anhu. Ini kaedah hukum ni. Kalau ulama-ulama usul fiqah, ini sebagai satu kaedah hukum. Wa masa kata anhu, apa yang tidak disebut dalam Quran, itu antara disebut mimma ufiya anhu, adalah di antara benda-benda yang dimaafkan. Tuan-tuan faham tak maksudnya itu? Sahabat faham, walaupun dia tak bagi belajar universiti. Nabi cakap macam itu. Nabi tanya, halal ke haram tu minyak tu? Nabi ditanya macam itu. Patutnya Nabi jawab, haram ke halal ke? Senang gitu kan? Jawapan orang kampung. Orang tanya, boleh tak boleh? Mesti jawapannya, boleh ataupun tidak. Tapi jawab lain pula. Nabi ditanya pasal tiga perkara tu. Halal ke tidak? Maksudnya najis ke tidak minyak tu? Apa yang Nabi jawab? Yang halal itu apa yang Allah halalkan dalam Quran. Yang haram itu apa yang Allah haramkan dalam Quran. Apa yang Allah tak sebut itu dimaafkan. Ha, apa kita nak faham? Faham tak? Macam mana kita nak faham ni? Nas tu apa yang kita faham? Maksud yang tersirat ke apa? Yang tersurat, yang disebut macam tu. Sebenarnya apa yang maksud Nabi ceritakan itu? Sebenarnya itulah tuan-tuan. Jadi nak ada katakan, benda masalah itu tak disebut dalam Al-Quran. Bila tak disebut dalam Al-Quran, itu termasuk benda-benda yang dimaafkan. Maksudnya benda itu suci lah. Buang saja, nak dipahamkan caranya, buang saja persekitaran tikus yang mati tadi itu, ditedok itu, buang, yang lain boleh guna. Sebab minyak itu dibeku. Kalau minyak itu cair, aha, kan, itu lain ceritanya. Bila cair, dia ada benda yang lain, melibatkan perkara yang lain. Kalau beku, dia tak merebak bentuk. Ha, buang sajalah. Ha, gitu kan. Macam ada kek besar, jatuh tahi tikus, misal katalah. Ha, buang yang dekat bahagian tu. Yang lain tu boleh makan. Ha, itu maksudnya. Yang lain tu dimaafkan. Bukan bila jatuh dekat sebuku kek tu, habis satu kek semua najis. Itu tidak. Ha, gitu kan. Kecuali kalau benda tu cair, itu ada dia punya pemerhatiannya. Tengok keadaannya. Kadang-kadang boleh halal, kadang-kadang boleh haram. Sekiranya terlalu sedikit, itu dimaafkan. Tapi kalau memang nampak pada adatnya banyak, itu lebih kepada haram. Gitu ya. Wa kadzalika harrama 'alaihim lahmul khinzir, lahmal khinzir. Demikian juga dalam ayat yang ketiga tadi sebut wa dama wa lahmal khinzir. Allah haramkan daging babi. Itu sebut daging babi. Dia tak sebut yang lain-lain, dagingnya. Jadi perbincangan sini penjelasannya, ya, Allah haramkan daging babi sama ada disembelih ataupun mati. Dicekik, contohlah, mati gitulah. Kalau orang Cina, dia mati, ditulis ini kan. Ini maksudnya, yadkhul syahmahu fi hukmi lahmihi. Itu termasuk, larangan daging itu ialah termasuk dia punya lemak dia. Dan yang lain adalah kulit dia, tulang dia. Semuanya adalah haram. Dia sama hukum pada daging dia. Sama ada pada kebiasaan ataupun daging itu merangkumi yang lain-lain dalam bentuk kias. Artinya, bila sebut daging, yang lain itu dikiaskan hukumnya. Dikiaskan artinya kalau daging itu diharamkan, maka tulangnya pun diharamkan atas jalan apa? Kias. Apa dia punya lemak dia pun diharamkan, bulunya pun diharamkan. Tuan-tuan boleh tengok dekat Google, Google eh. Dekat internet eh, internet. Ada daging babi. Kenapa, antara sebab kenapa diharamkanlah, salah satu kajiannya. Daging babi dicurah dengan Coca-Cola. Coca-Cola. Lepas tu dia tak lama dia keluar ulat, macam ulat gitu. Ha, jadi arti daging itu tidak baik ya. Di samping dia mengandungi benda-benda yang beracun ataupun kuman, kuman yang memberikan mudarat. Itu adalah suatu ujian Allah, tuan-tuan. Allah memberikan meletakkan suatu dalam bentuk makanan dan minuman ataupun apa-apa juga, kadang-kadang ada yang memberikan mudarat. Jadi kita disuruh pilih. Kalau makan, makanlah yang baik-baik. Sebab itu begitu. Ada perintah, makan yang baik-baik. Jangan yang berkuman. Ha, jangan yang rosak. Jangan yang beracun. Sebab dunia ini ialah tempat ujian. Jangan makan sembarang, salah makan, makan aja. Itu biarlah orang kafir. Sebab orang kafir ini dunia syurga dia. Dia nak makan, makanlah. Besok akhirat dia tak makan. Besok akhirat kita pula yang makan apa saja. Dia tak boleh makan. Jadi yang lain itu, yang bukan daging, maknanya dikiaskan. Di segi hukum, haramnya. Kemudian, ayat ini yang keempat sebut, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Allah juga haramkan apa-apa sembelihan yang bukan kerana Allah, tidak disebut nama Allah ataupun tidak kerana Allah. Kazalika harrama alaihim ma uhilla bihi li ghairillah. Allah juga haramkan sembelihan tadi. Apa yang dikatakan sembelihan bukan kerana Allah? Wa huwa, kata Ibnu Katsir, ma zubiha ala ghairi ismihi ta'ala min al-ansab wal andad wal azlam. Yaitu binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, tapi tujuannya untuk penyembahan berhala ataupun lain-lainlah. Tenung ataupun orang kita cakap menyemah itulah. Wa nahwi zalika dan lain-lain. Yang menjadi adat kebiasaan orang-orang jahiliah pada masa itu. Dan sampai sekarang ada amalan itu. Kena sembelih ayam hitam, kambing hitam dekat sana, campak kat sungai. Itu ataupun dia buat kenduri, buat kenduri, kenduri halau hantu. Misalnya katakan orang kampung buat kenduri halau hantu. Kalau kita dijemput, tak boleh makan ayam tu. Itu binatang yang disembelih yang bukan kerana Allah. Walaupun masa sembelih baca bismillah, baca bismillah, tapi bukan kerana Allah. Untuk syirik, untuk amalan syirik, maka hukum binatang itu adalah haram, tak boleh dimakan. Jadi Hasan Al-Basri disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, dia pernah ditanya tentang satu orang wanita, dia buat satu kerayap keramaian lah. Keramaian patung, keramaian tu orang-orang Arab ni suka buat patung-patung, ya, patung. Patung daripada gula. Dimakan macam-macam lah, dipakaikan cantik-cantik itu kan, tapi untuk permainan gitu. Lepas tu dia sembelih binatang, dia sembelih binatang untuk meraihkan patung tu lah yang dibuat tu. Itu kan. Baik, kemudian Imam Hasan Al-Basri dia menyatakan la tu'kal li'annaha zubihat li sanamin. Jangan engkau makan binatang yang disembelih tadi, sebab dia disembelih bukan kerana Allah, tapi disembelih untuk berhala. Dibuat patung untuk berhala lah. Disembelih itu kerana nak merayakan patung yang dibuat, walaupun dia main-main. Oh, tak boleh tuan, itu lelak untuk permainan dia. Apalagi kalau patung yang benar-benar disembah, lagi tak boleh. Demikian juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan daripada Aisyah yang dia berkisah ni. Aisyah pernah tanya su'ilan amma yuzabbihu al-ajam. Jadi Aisyah ni di antara siri Nabi yang alim lah orangnya. Dia ditanya tentang satu orang ajam ini, dia menyembelih binatang li'ayadihim, untuk tujuan perayaan, perayaan mereka. Menyembelih binatang untuk perayaan. Ada Tuhan di atau sebagainya lah. Fayahduna minhu lil muslimin, lalu dihadiahkan makanan tadi itu, daging itu yang sudah dimasak, dibagi pada orang Islam. Nak makan tak makan? Itu kan. Faqalat Aisyah berkata, ma zubiha lidzalika al-yawmi fala ta'kulu minhu. Apa yang dia sembelih pada hari itu, fala ta'kulu, jangan kamu makan. Sebab makanan itu tidak halal. Itu termasuk makanan ataupun sembelihan yang bukan kerana Allah. Wa kulu min asjarihim, dan kamu boleh makan daripada pokok-pokok mereka. Maknanya sayur-sayur boleh makan. Kalau dia jemput kita lah, tentu nak datang majlis dia, daging-daging tu jangan dimakan. Tapi kalau dihidangkan buah, makanlah buah. Tak pun. Kalau dihidangkan sayur, bolehlah makan sayur. Kalau pasti benda itu tak bercampur dengan benda yang haram. Adapun daging tadi, hasil daripada binatang yang disembelih pun, tapi kerana bukan kerana Allah tadi, itu dipesankan jangan dimakan. Ya. Baik tuan-tuan, itu empat perkara lah yang berkaitan dengan pengharaman bangkai, darah, daging babi dan juga sembelihan yang bukan kerana Allah. Baik, kemudian ada jalan masalah ni, sekiranya kita menghadapi masalah dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan darurat, bagaimana yang ada cuma itu, nak makan ke tidak, maka Islam itu tidaklah, orang kata tidak rigid sangatlah, fleksibel sikit, boleh dibenarkan ada rukhsah namanya. Rukhsah ni keringanan, bukan benda tu berubah hukum daripada haram kepada halal, tapi sekadar diharuskan. Ini dia sebut dalam ayat berikutnya, famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, artinya kena makan, kena minum, keteringan, tapi dengan syarat ghaira baghin wala ad, tidak melampaui batas. Itu ada huraian ni lah, tak melampaui batas macam mana, fala isma alaihi, tak berdosa atasnya. Mana tak berdosalah dimakan benda yang diharamkan tadi sebagai suatu rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan sementara, tapi dengan syarat jangan melampau. Baik, kemudian kata Imam Ibn Kathir ni, dia kata kemudian Allah Ta'ala mengharuskan mengambil makanan tersebut ketika dalam keadaan darurat, inda darurah wal ihtiyaji ilaiha, gitu ya. Ketika darurat dan berkena sangat kepadanya, inda faqdi ghairiha, ketika yang lain-lain itu tidak ada, makanan yang lain yang halal itu tak ada, yang ada cuma itu. Ini had darurat ni kena faham juga kan, bukan selagi boleh hidup bukan darurat namanya. Faqala, maka Allah berfirman, famani turra, siapa yang terpaksa, ghaira baghin wala ad, dan tidak melampaui batas. Itu maknanya ini banyak persoalannya. Dalam keadaan itu siapa yang terpaksa melakukannya, itu dalam keampunan Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat itu cantik tuan, di hujungnya Allah bagi motivasi. Ada orang dirisau, terpaksa makan babi, misalnya kata kan, terpaksa makan ular, macam mana ni? Maka Allah turunkan ayat, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tapi kalau sengaja makan ular, tak boleh. Sedangkan resin kita banyak kat belakang ni, bekalan banyak lagi, sardin ada, apa, bawah macam-macam ada. Tapi kerana ini latihan, atas tujuan latihan makan daging ular, macam kata, itu tak boleh lah. Ini yang Allah benarkan dalam keadaan darurat, itu bukan darurat. Latihan itu dalam keadaan ikhtiar, boleh diusulkan yang lain. Jadi selagi ada makanan halal, maka tak boleh makan menekan yang diharamkan tadi. Baik tuan-tuan, so penjelasan tentang tidak melampaui, Allah kata syarat yang diharuskan tadi, jangan melampaui batas, ada beberapa penjelasan ini. Contohnya kata Imam Mujahid, ini tabi'in, famani turra ghaira baghin wala ad qati'an lisabil aw mufarikan lil a'immah aw kharijan fi ma'siyatillah falah rukhsah. Ini ada syarat-syarat itu tuan. Kalau dia pergi bermusafir ataupun berjalan jauh tadi, tiba-tiba dalam keadaan darurat, tak ada makanan, tengok perjalanan itu bukan tujuan maksiat, bukan tujuan memutuskan silaturahim, bukan tujuan ingkar kepada pemerintah, bukan tujuan maksiat kepada Allah, maka diharuskan makan yang diharamkan tadi. Rusak eh. Faman kharaja bagian aw adian. Tapi kalau dia keluar dalam keadaan melampau, artinya dia dalam keadaan derhaka Allah ataupun maksiat kepada Allah, fala rukhsata lahu, maka tidak ada rukhsah untuk dia. Ini sama macam apa nama keharusan kita solat jamak dan qasar dalam ketika kita musafir. Kalau sebab musafir itu kerana perkara yang baik, yang baik, nak ziarah saudara mara, nak pergi jemputan kahwin kan, cukup kadar dia punya perjalanan tadi, maka harus dibolehkan kita ni apa tadi jamak dan kasar. Tapi kalau tujuan dipergi kerana buat maksiat, perjalanan yang tidak ada manfaat, itu tidak diharuskan. Tidak ada rukhsah untuk dia jamak ataupun kasar. Macam ni juga, itu satu pandangan tu ni, satu pandangan yang disebut oleh Imam Mujahid. Dan beberapa pandangan yang lain lebih kurang sama. Saya tidak sebutkan ke sini, lebih kurang sama. Sebab ada satu lagi pandangan yang dikatakan melampau tadi. Melampau, dimakan, jangan melampaui batas. Arti maksudnya, jangan melampau sampai ke peringkat kalau makan tu kekenyangan. Itu kan. Jadi kalau itu dah melampau, itu dah jatuh haram. Tapi sekadar makan untuk orang kata menyambung nyawa. Kalau sama lagi akan datang. Ini. Lepas ni saya ada lagi satu beberapa masalah ni yang berkaitan dengan masalah khusus tentang melampau ni. Sambung sikit tuan-tuan, penjelasan mengenai ghaira baghin wala 'ad, orang yang terpaksa. Menarik ada perbincangan sini, yang terpaksa itu menurut pandangan Imam Mujahid dikata termasuk juga orang yang dipaksa. Dipaksa ukriha ala zari bighairi ikhtiyarihi, orang yang dipaksa makan yang haram tadi tanpa kerelaan dia. Ditangkap ni orang tu, kau tak makan aku bunuh kau. Ini terpaksa namanya kan. Yang tadi darurat, dalam keadaan tidak ada makanan kecuali yang haram, makanlah sekadar menyambung nyawa. Termasuk juga penjelasan ini, maksud ayat tadi dia kata orang yang dipaksa makan yang haram, kalau tak makan diancam bunuh, saya katakan. Itu maknanya dalam keadaan darurat juga tu. Dan sekitar dia ada, dalam kat meja tu ada makanan halal yang dia boleh makan, tapi dalam masa sama dihidangkan makanan haram. Dipaksa orang ni, dia acu pistol, saya kata, kau makan daging babi ni. Kau tak makan, aku tembak. Kan? Itu dalam keadaan terpaksa juga namanya. Maka harus dimakan. Tapi sekadar. Sekadarnya. Ataupun sekadar boleh menyelamatkan nyawa dia. Itu pun termasuk dalam penjelasan. Dan satu lagi, ghairu baghin wala 'ad. Ini pandangan Ibn Abbas. Menarik juga. Dia kata, ghairu baghin tidak melampau, melampaui batas tadi. Termasuk maknanya jangan melampaui had, batas-batas halal. Tidak sampai ke peringkat kenyang sangat. Begitu kan. Sekadar makan cukup untuk alas perut. Itu maknanya, itu pandangan Ibn Abbas. Itu dekatlah kepada ayat ni. Dan pandangan Mujahid tadi, dia juga memahami tentang perkataan famanitturra, siapa yang terpaksa. Jadi satu keadaan dalam keadaan darurat, tak ada siapa pun paksa dia, tapi keadaan yang memaksa dia. Satu lagi, dia dipaksa orang. Ini macam soal masalah iman dan kufur. Seorang tu ditangkap dan dia acukan pistol ke parang ke, saya kata kau mesti ngaku, kena ucapkan jangan ngaku kepada Allah, jangan beriman kepada Allah. Itu kan, suruh syirik lah, suruh murtad. Kalau tak, bunuh, saya kata. Maka dalam keadaan tu dia ada pilihan, sama ada dia mengekalkan iman dia walaupun sanggup dibunuh pun tak apa, ataupun satu pilihan lagi, dia terpaksa berpura-pura murtad. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Ini terkecuali, kata Allah, orang yang dipaksa murtad sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah. Ini dimaafkan. Lepas tu selamat dari perkataan tu, dia bertobatlah. Dia mengucap syahadah balik. Dan itu tadi murtad tadi tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu lagi masalah ini berkaitan dengan terpaksa ni. Kita jalan-jalan-jalan dalam keadaan darurat, ada dua, satu bangkai, satu makanan, makanan tu halal tapi tak tahu siapa punya. Kalau ikut hal keadaan biasa, ambil makanan tak tahu pasal, haram. Kita lalu kat tepi pokok rambutan orang, petik je tangannya tu, makan. Boleh? Tak boleh kan? Haram. Bukan hak kita. Itu dah tahu memang tuannya tu. Ini tak tahu siapa punya. Jadi dalam keadaan ni, Imam Ibnu Katsir disebut juga, dikata iza wajadal mutar maitatan wa ta'amal ghair bihaisu la qata'a fihi wala adha fainahu la yahilu lahu aklul maita bal ya'kul ta'amal ghair bighairi khilaf. Ini saat ni tuan ni kita fahamkan ni, kaedah hukum ni kita akan kiaskanlah pada yang lain. Dan kita apabila seorang yang terpaksa tadi dalam perjalanan tadi terpaksa dia dapat darurat, yang ada cuma bangkai, sedangkan bangkai tidak haram kan, yang ada bangkai, bangkai dan juga makanan orang lain yang tak tahu siapa punya makanan ni, katalah ada pokok ke buah-buahan, tak ada siapa, tak nampak pun tuannya, gitu kan. Itu kaedah dua-dua ni haram, tak boleh makan. Dan dalam keadaan dua tadi, maka diberikan pilihan di situ, yang paling baik la yahillu lahu aklul mayita, tidak halal masa itu dia makan bangkai. Katalah ada bangkai, ada pokok rambutan dan buah mudah masak, bisa katakan ini halal, tapi tak tahu siapa punya ni pokok rambutan, nak makan ke binatang, dah darurat ni, dua-dua ni dalam keadaan, dalam keadaan dua-dua apa nama, mudarat. Kalau kita ambil makan bangkai pun tak boleh, ambil perambutan pun tak boleh. Dalam keadaan darurat tadi ada pengharusan, tetapi tengok keadaan baik antara bangkai dan buah rambutan orang punya, nak makan mana. Jadi pada ketika itu, maka hendaklah dia, tidak halal dia makan bangkai, artinya haram dimakan bangkai, hendaklah dimakan makanan orang lain tadi yang belum tahu siapa tuannya. Tak apa, makan yang itu lebih kurang dia punya mudaratnya. Bighairi khilaf, ini tidak ada khilaf ulama. Sepakat ulama mengatakan dia dihalalkan makan makanan yang halal tadi walaupun tak tahu siapa punya, daripada dimakan bangkai yang bangkai pada masa itu hukumnya haram. Ataupun ada daging babi, ada babi hiduplah kata gitu kan. Nak tembak babi ni ke ataupun nak makan makanan yang tak tahu siapa punya. Jadi pada masa itu dia kena makan makanan yang tidak tahu siapa punya. Dan itu ada kisahnya tuan-tuan . Pada masa itu ada persoalan, adakah dia kena ganti ataupun tidak. Ini ada dua pendapat. Ada setengah kata perlu diganti kalau tahu tuannya. Ada setengah kata tak perlu diganti, kerana ada nas yang disebutkan oleh riwayat daripada Imam Malik ni, dan juga dikeluarkan oleh Ibn Majah dan lain-lain daripada Syarhabil Al-Anzari. Dia kata asabasna aman makhmasatan fataitu al-madinata fataitu haitan fa'akhastu sumbulan wa akaltuhu wa ja'altu minhu fi kisai faja'a sahibul hait wa darabani wa akhaza thawbi fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Dia ada satu cerita ni, satu orang lelaki, ini kisah tadilah. Dia kata satu masa kami dibelenggu dengan musim yang susah, kemarau susah, musim susah. Fa'ataitu Madinah, lalu aku pergi Madinah. Pergi ke Madinah, kampung dia susah masa itu makanan tak cukup, jadi dia pergi Madinah. Lepas tu dalam perjalanan tu dia sampailah ke satu kebun haid, satu kebun yang ada pagar, kemudian ada pokok yang sedang berbuah. Lalu diambil lah satu tangkai buah tu. Tuan-tuan tak sebut buah apa Kalau kita bayangkan mungkin buah durian ke buah apa kan. Durian takkan itu, buah rambutan lah. Putih aja kita satu tangkai. Untuk itu kan. Wa akal tubuh kami pun makan. Dalam keadaan masa itu, lapar, kebulu, pergi Madinah. Mungkin kat Madinah sana ada orang-orang kaya yang boleh bagi makan. Tapi dalam perjalanan tadi dah tak bertahan. Jumpa satu kebun orang, ambil dia. Mungkin buah anggur ke dan sebagainya, ataupun kurma ke, ambil dia. Makan. Dah terpaksa ke mana, maksudnya. Kemudian, tiba-tiba datang tuannya. Tuannya datang. Fadorabani. Tuannya pukul aku. Dia cerita lah, dia cerita ni. Tuannya dipukul aku, dia kata. Wa akhadha saubi. Ditarik bajuku. Dia ambil baju, masih ditarik. Dah berlaku peristiwa tu. Lalu lelaki ni, fa'ataitu Rasulullah, kata dia. Maka aku pergi jumpa Nabi. Ngaduhalah. Fa'akhbartuhu. Aku ceritakan kepada Nabi apa yang berlaku tadi. Dia dalam keadaan lapar, kampung dia tak ada makanan. Tiba-tiba jumpalah sikit makanan kat pokok, dia pun ambil saja. Tak ingat kan? Datang tuannya pukul aku, cerita itu kan. Faqala lirajul. Maka Nabi pun berkata kepada lelaki itu, "Ma at'amtahu iz kana ja'ian. Wa la 'allamtahu iz kana jahilan." Ini bahasa tinggi Nabi sebut. Jadi Nabi katakan kepada lelaki tuan tanah tadi tu, tuan punya pokok tadi, tuan punya buah dan makanan, dia kata, engkau tak bagi makan dia. Sebenarnya, engkau tak bagi makan dia. Walaupun dia ni dalam keadaan lapar, engkau tak ajar dia. Walaupun dia dalam keadaan tak tahu. Maknanya apa tu? Ha, bahasa dia. Nabi, bahasa dia kadang-kadang kena kita fikir. Jadi maknanya, tindakan tuan punya kebun tadi yang marah tu, walaupun buahnya sudah dimakan oleh orang, itu tidak dianggap dia beri makan kepada orang yang lapar. Kan? Sebab dia tidak ikhlas. Dia sudah marah-marah orang tu. Itu tidak memberi makan namanya. Demikian juga, walaupun dia memberitahu ini kebun aku, sebenarnya engkau tak mengajarkan dia apa yang dia tak tahu. Dengan cara tindakan tadi, dipukul orang tu, ditarik baju, dimarahkan. Fa'amarahu. Lalu Nabi perintahkan dia, lelaki tadi, faradda ilahi saubahu. Lalu dikembalikan bajunya. Wa amara lahu bi wasikin min ta'am. Nabi perintahkan dia, bagilah orang tu, suruh bagi di makanan. Orang tu tadi lapar, suruh bagi. Pulangkan baju dia yang kau ambil tadi. Bagi dia makanan. Nabi pesan. Jadi seolah-olah tuan difahamkan, tindakan lelaki itu pada zahirnya memang salah, tapi dia dalam keadaan darurat. Kampung halaman dia tidak ada makanan. Mencari-cari makanan sampai ke Madinah. Di pertengahan jalan dah tak boleh tahan. Mungkin kalau teruskan dia boleh pingsan. Kalau tak makan, dia pun ambil lah. Tiba-tiba tuannya marah. Jadi ini tuan tanah ini, tuan punya pokok tak berhati perut, mementingkan diri sendiri. Macam kisah Nabi dulu, ada satu kebun, pokok kurma dia melintang dekat jalan, orang lalu-lalang dicundung itu kan. Orang nak tebang dia tak kasih, dia marah, ngadu pada Nabi. Jadi Nabi arahkan tebang. Jadi hidup ni jangan mementingkan diri. Kalau kita ada kebun, kebun kadang-kadang berlapis-lapis gitu kan. Kalau kat kampung, biasa kadang-kadang kat kampung-kampung Bugis, di kampung ya, kebun dia satu nama tu dia kadang 10 ekar gitu kan. Ada orang kebun ni kat belakang, jalannya kat depan, nak lalu kat kebun ni tak ada jalan. Dia nak lalu mana? Kebunnya lapis belakang. Jadi tuan tanah yang ke depan wajib bagi laluan jalan ke kebun dia. Kalau tidak, berusul dia. Itu maslahah dalam Islam. Macam juga kita duduk kat rumah-rumah ni kadang-kadang kan, ada yang depan, ada yang belakang. Yang kat belakang ni tak ada jalan. Kita bagus duduk kat depan, jalan besar. Yang kat belakang jalan tak ada. Kita kena bagi dia laluan, bagi dia jalan. Kalau tidak, berusaha kita. Itu kaedah. Itu namanya maslahah amah mukaddamun. Maslahah umum itu mesti diberi keutamaan. Jadi itu tuan kaedahnya. Nah, itu orang itu dalam keadaan terdesak. Nabi patut Nabi arahkan, pulangkan balik baju dia, bagi dimakan. Jadi berdasarkan kepada kaedah ini, kaisah ini, jadi orang ini tak perlu ganti rugi. Nah, sebab itu ada pendapat tadi ya. Okay. Kemudian ada beberapa cerita yang sama untuk menyokong kisah tadi. Satu masa Nabi ditanya tentang buah-buahan yang masih berada di pokok masa itu. Kemudian dalam keadaan terpaksa, faqala man asaba minhu manzihadatin bifihi ghara muttahin khabnatin fala syai'a alaihi. Jadi Nabi pernah tanya tentang ada pokok-pokok yang berbuah, buah itu masih di pokok. Kemudian ada orang yang dia sangat berhajat dengan buah itu, tapi dia katalah dia mungkin dia tak mampu buah itu nak beli. Orang itu sangat berhajat, maka dia pun ambil dalam keadaan dia terpaksa lah dia ambil. Nabi kata fala syai'a alaihi, tak apa. Sampai macam itu sekali. Tapi dalam keadaan terpaksa itu tuan, jangan saya saja ambil, ini perut kenyang pun ambil, tak boleh. Ini dalam keadaan yang sangat inginkan, karena memang dia tak mampu nak beli ataupun tak ada kemudahan. Itu kena berhati-hatilah dalam soal ini. Yang ini namanya termasuk perkara-perkara yang mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Fala isma alaihi, maka tidak berdosa atasnya. Itu dalam keadaan dimakan yang terpaksa. Tapi tuan-tuan, kes ini jangan terlalu dipandang mudah. Mudah-mudah ambil. Tak, ada sebabnya. Sebabnya dalam keadaan yang terdesak tadi tu kan, terdesak. Dan dalam keadaan terdesak pun sebenarnya kena cuba dulu, kalau boleh tahu tuannya lebih baik. Tanya siapa tuannya, minta izin. Dia dah tak boleh tahan, saya kata jangan ambil di sembarangan. Jadi jangan ambil kira macam itu. Baik. Kemudian menurut pandangan Waqi', akhbarana al-A'mash an Abi Dhuha an Masruq. Ini pandangan-pandangan para alim ulama gitu. Berhati-hati tuan-tuan . Dia kata man tarra, siapa yang dalam keadaan darurat terpaksa, falam yakul walam yashrab summa mata dakhalanna. Siapa yang dalam keadaan darurat kemudian dia tak nak makan, tak nak minum. Tak nak makan, tak nak minum. Sebab, oh ini aku ni, haram. Saya katakan, tapi makan lain tak ada. Dia sanggup mati. Sanggup mati, tuan-tuan. Dia tak makan, tak minum, summa mata sampai akhirnya mati. Dalam keadaan darurat tu sampai dia mati. Kalau mati, dakhalan nar, masuk neraka. Maknanya, menjaga nyawa tu penting. Nyawa kena jaga. Jaga dengan sumber yang halal. Kecuali dalam terpaksa pun, dalam keadaan terpaksa diharuskan jaga nyawa walaupun dengan benda yang haram dalam keadaan seketika. Sampai macam itu sekali. Artinya Islam menghargai nyawa. Jangan mudah-mudah nak bunuh orang. Jangan mudah-mudah nak bunuh orang. Sikit-sikit. Macam-macam kan. Ada jalan lain penyelesaiannya. Bukan mudah-mudah kita nak lepaskan peluru kita ke, ataupun kita nak macam-macam ini. Kadang kita bimbang suasana hari ini mudah sangat, pasal kebanyakannya bila selalu berlaku ada latar belakang ni lah, kadang-kadang syabu lah, dadah lah, ini pembunuh, dah lah benda tu bunuh dia sendiri, akhirnya dia bunuh orang lain, dia tak kira siapa. Keadaan dah tak normal tu, mak bapak dia pun dia bunuh, atuk dia bunuh, adik beradik dia bunuh. Sebab dia sudah tidak menghargai nyawa bila dah ini berlaku. Fitnahnya besar. Sedangkan kita dalam Islam, dalam keadaan biasa, cuma kita menghadapi masalah darurat pun Islam mengharuskan, kalau yang haram itu menjadi penyelamat, diharuskan pada masa itu. Jadi maknanya kena teruskan kehidupan ini. Sehingga kan kalau kita tak nak, kita tak amalkan rukhsah itu, kita tak nak ikut hukum yang diharuskan, kita sanggup mati masih tu. Sehingga kan ada fatwa mata dakhala nar, mati dalam keadaan dimasuk neraka wal iyaz billah. Wa hadza yaqtadi anna aklal mayyitah lil muqtar azimatun la rukhsah. Ini menunjukkan makan bangkai, tentunya makan bangkai tadi haram asalnya, tapi bagi orang yang terpaksa, yang darurat, itu adalah mesti, mesti makan. La rukhsah, bukan rukhsah namanya. Sampai ke situ sekali. Bukan rukhsah, bukan kelonggaran, tapi satu kemestian, azimah, kemestian. Tak makan berdosa. Itulah selanjutnya bahasanya. Tak makan dosa, mesti kena makan. Kalau itulah sebagai penyambung nyawa dia, kalau tak makan mati, masa itu makan wajib. Ini banyak dia punya kiasannya, tuan-tuan. Ini contohnya macam disebut oleh Abu Hasan At-Tarab, oleh Abu Hasan ni At-Tabari ni, dia menyebutkan juga, dia kata pandangan itu pandangan yang betul. Wa huwa sahih indana, pandangan yang betul. Diumpamakan seperti kan iftar, orang yang berbuka puasa, lil marid wa nahwi zali, macam orang yang berbuka puasa bagi orang yang sakit. Maknanya orang yang tengah sakit dia nak berpuasa, okeylah, Islam haruskan dia berpuasa, walaupun dia boleh tak puasa. Yang dia haruskan tak puasa antara orang yang sakit ataupun orang musafir, wanita yang mengandung, kan, contoh orang tua yang tak larat nak puasa, itu diharuskan, eh? Baik. Kemudian katalah sakit, dia cuba puasa, kemudian dia tak tahan. Kalau dia puasa juga, boleh membawa maut. Doktor kata, awak kena makan. Kalau tak mati awak nanti. Dia pun tak nak. Aku nak teruskan juga puasa, dia kata. Haram puasanya. Masa itu dia wajib berbuka. Sebab sakit ini ada jalan keluar, harus berbuka puasa. Tak puasa boleh, Allah dah bagi kelonggaran. Jangan bunuh diri dia. La tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan. Ini saya alami sendiri satu masa Ramadan lepas, hari yang terakhir. Ini cerita sendiri, tuan-tuan. Hari terakhir, tuan-tuan. Hari terakhir dah siap-siap nak balik kampung ni, dah tinggal jalan je, dah kemah-kemah gitulah. Tiba-tiba macam angin orang kat belakang ni, dia punya sakit, subhanallah, tak nak cerita. Bertahan jugalah, tahan berapa jam tu, tahan sampai berpuluh-puluh, tak boleh nak berdiri, tak boleh berjalan, tak boleh duduk, tak boleh nak kata apalah. Lalas dah tak boleh tahan, bawa kereta tak boleh dah. Ada jiran sebelah pun tak tolong, dia pun bawa akan pergi klinik. Jadi sampai ke klinik, dia kata tak ada jalan lain, encik kena minum air. Ini dia ubat ni. Lepas tu diinjek, injek okey lagi, tak batal puasa. Tapi dalam keadaan yang macam tu, dia kata jalan cepat untuk hilangkan sakit ini, kalau tak dia akan berpanjangan, dia kata. Encik tak akan boleh tahan sebab dia sakit, sebab dia macam angin kan, begitulah, Allah Alam lah. Dia kata ini ada macam ada simptom untuk batu karang, dia kata, kan. Jadi untuk nak pastikan ubat dia jalan, kena encik kena minum air. Paksalah. Jadi bukalah hari terakhir itu. Itu keadaan ni. Dalam keadaan darurat, terpaksa kita dah berusaha bertahan berjam-jam tu, akhir tak boleh tahan, akhirnya pergi juga. Klinik, dia kata, dan dia pun tak ada jalan lain, satu sahaja jalan untuk hilangkan sakit itu, kena masuk air banyak. Dia suruh kita minum air banyak-banyak, sebab badan kita mungkin ialah kita kurang minum air puasa, jadi asbab. Itu dalam keadaan namanya mutar al-iftar lil marid, berbuka bagi orang yang sakit adalah diharuskan dalam keadaan yang terdesak. kalau tak berbuka boleh mendatangkan mudarat, haram dia berpuasa. Ha, dengan, ya. Jadi kecuali kalau apa nama sakit itu tidak mendatangkan kepada mudarat. Ha, ya. Dan apa nama kalau dia mampu berpuasa, dia boleh berpuasa tanpa mudaratkan yang lebih besar, ha, itu berpuasa diteruskan, itu pun baik juga. Sebab ada ayat itu diujung dikatakan wa antasumu khairul lakum. Puasa itu kalau dimampu dia boleh teruskan. Tapi kalau memudaratkan yang lebih besar sampai boleh mengancam nyawa, ha, jadi pada masa itu tak boleh kita teruskan. Dan Islam memberikan jalan keluar, ha, dalam soal melaksanakan kewajipan. Kalau yang tidak ada kemampuan, Allah tidak paksa. Itu kan, itu keringanan bagi orang yang sakit. Jadi macam itulah tuan-tuan dalam soal makan minum. Jadi setakat itu dia punya permasalahan Imam Ibnu Katsir, dan insyaAllah akan datang akan menyusuli ayat yang berkaitan dengan makan minum juga, tetapi bukan kat dunia, di akhirat. Ceritanya di akhirat pula. Ini ada kaitan pula ayat ini, cerita di akhirat. Kaitannya ialah orang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan, dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini bahasa, bahasa kiasan. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah untuk kepentingan dunia dia, dia pun dapat habuan. Katalah dia seorang ulama gitu kan, maka orang rujuk ke dia atas kepentingan tertentu, dia pun kata boleh. Tentu kan, dia pun dapat habuan. Nah, itu sebiji. Nah, ini sekian. Itu menjual agama. Dan hasil yang dia ambil itu, makanan tu, hasil yang dia ambil itu, itu nanti dia akan menjadi makanan dia di akhirat. Tetapi makanan itu diumpamakan mereka itu adalah orang yang makan daripada api neraka masuk dalam perut dia. Jadi hasil yang haram itu di dunia dulu kerana menjual agama, maka akan ditukarkan di akhirat sebagai makanan atau rezeki yang daripada api neraka dipermakan. Makan daripada api, na'uzubillah. Jadi bila masuk sampai ke perut, hancurlah perut dia. Tapi ini cerita di akhirat. Yang ini, ayat ini cerita di dunia. Wallahu a'lam bisawab aku kali hazar. Astagfirullah li walakum ma disairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.